lagi kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, tak kusangka cepat berlalu. Capai segala.